إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى واشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. Dan ada sejumlah syarat untuk wajibnya zakat dalam barang perdagangan. Yang pertama, seorang itu memilikinya bifi'lihi secara real, atau memilikinya bifi'lihi dengan perbuatannya. Dia melakukan perbuatan kalbaik, semacam jual beli, menerima hadiah, menerima wasiat, wal ijarah, atau dari hasil sewa menyewa, maka uang sewanya berupa barang. Dia menyewakan rumah dan dia dapatkan barang. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, min wujuhil makasib, bentuk-bentuk makasib, bentuk-bentuk usaha untuk mendapatkan harta. Kemudian dia memiliki barang tersebut dan dia pasang niat untuk memperdagangkannya. Artinya dia berniat dan bermaksud takassub, mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang biha dengannya, karena amal itu tergantung niat, dan tijarah dan perdagangan adalah amal, maka wajib diiringi dengan niat untuk berjual beli sebagaimana amal-amal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah nilai dari barang-barang tersebut telah sampai nisab, baik dengan menggunakan salah satu dari naqdain, emas atau perak. Ini bisa jadi ini telah sampai nisab menurut perak, atau sudah sampai nisab menurut emas. Syarat yang keempat adalah genap 1 tahun. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada zakat dalam satu harta sampai genap 1 tahun. Lakin lau ishtar ardon, seandainya seorang itu membeli barang dagangan, binisabin minan nukut, dengan menggunakan uang yang uangnya itu sudah sampai nisab, atau dia membelinya dengan barang, artinya dia mendapatkannya dengan barter, dia kulaannya dia dengan barang. Nah, barang yang dia pakai untuk kulaan tabluruh qimatuhan nisoban, nilainya itu sudah sampai nisab. Bana, maka dia menghitung atau melanjutkan perhitungan perhitungan haul ala hauli, dengan menggunakan haul mashtaraha bihi, alat dia untuk beli dan kulaan. Ya, maka anggap aja duit misalnya yang dia pakai untuk kulaan, dia pakai uang 50 juta. Nah, 50 juta itu sudah mengendap di tempatnya 6 bulan. Sudah berada di tempatnya 6 bulan. Duit nganggur di tabungannya 6 bulan. Setelah itu dia pakai 50 juta tadi untuk kulaan. Maka perhitungan satu tahunnya mengikuti haul mashtaraha bihi, uang yang dia pakai untuk kulaan. Maka terkena kewajiban zakat perdagangan 6 bulan lagi. Berarti dia kena zakat perdagangannya 6 bulan lagi, tidak harus 12 bulan setelah kulaan, setelah buka usaha, namun melanjutkan, bana, dia melanjutkan, tidak memulai dari yang baru, namun dia lanjutkan. Karena ini duit sudah di tempatnya selama 6 bulan, maka dia cuma perlu tambahan 6 bulan lagi untuk terkena kewajiban zakat. Kalau kemarin bentuknya duit, sekarang sudah berbentuk barang, atau setelah terjadi transaksi jual beli, ya, maka barang dan uang. Kemudian kaifiyatu ikhraji zakatil arud, tata cara pengeluaran pembayaran zakat barang perdagangan. Maka caranya adalah tuqawwam, dilakukan penilaian, dilakukan penaksiran setelah tamam genap satu tahun dari mulai usaha, dari mulai buka lapak. Bi'aha dan naqdain, hendaklah dia hitung dengan salah satu dari emas dan perak. Ya, maka ketika awal usaha itu tidak dilihat apakah sudah sampai nisab ataukah belum. Ya, namun yang dilihat adalah keadaannya di akhir setelah genap satu tahun. Begitu dia mulai buka usaha, maka boleh jadi modal awal untuk buka usaha baru setengah nisab. Nah, setelah genap satu tahun, ya, maka barang-barang yang milik perusahaan atau milik usaha ini dinilai, plus uang cash yang ada dinilai, total digabungkan sudah genap satu nisab pakai perak atau pakai emas, maka kena zakat 2,5%. Nah, berkaitan dengan cara untuk mengikut nisab antara emas dan perak, maka mana yang dipakai? Wa yura'a fi dzalika, dan yang ditimbang, yang diperhatikan dalam masalah ini adalah al-ahadhu, mana yang paling menguntungkan untuk orang miskin, ngitungnya pakai emas ataukah pakai perak. Maka boleh jadi di satu masa perak lebih mahal daripada emas, atau boleh jadi perak lebih murah daripada emas. Maka dalam kondisi tersebut, mana yang lebih murah, mana yang lebih cepat kena nisab, ngitungnya pakai nisab emas ataukah nisab perak. Kalau di tempat kita dan di zaman kita ini, mana yang lebih cepat? Perak. Ya, namun di sini tidak ditegaskan perak, gitu enggak. Namun kalimat yang dipakai al-ahadhu, mana yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin. Yang lebih menguntungkan tentu yang lebih cepat kena nisab. Di sini digunakan kata-kata al-ahadhu untuk menimbang seandainya terjadi perubahan keadaan. Kok ternyata perak lebih mahal daripada emas misalnya. Ya, maka kalau di tempat kita berdasarkan pendapat penulis al-mulakhas al-fiqhi, maka tolak ukurnya zakat perdagangan pakai perak. karena nisab perak, nisab perak 575 gram perak, 575 gram perak. Ya, padahal 1 gram perak 10 ribu. 1 gram perak 10 ribu. Berarti cuma berapa? Hah? Ya, 6 juta sudah ya, kena ya, sudah kena nisab, sudah sampai nisab 6 juta sudah kena ini. Maka usaha pecel lele ya, setahun nah, ya, maka ini yang dihitung tapi bahan bakunya lelenya ya. Ini, kalau ini, kalau mungkin warung Padang nah, ya, misalnya maka nanti dihitung duit cash berapa, duit dari hasil, duit mengendap dari hasil, hasil jualan berapa, duit yang ada di laci berapa, kemudian nilai dari apa yang dijual di warung tersebut. Sampai 6 juta ya, kena zakat 2,5%. Faidaku wimat, maka jika telah dilakukan penilaian, penaksiran, wabalagot kimatuha, dan sampailah nilai dari barang dan uang yang ada, telah sampai nisoban, nisab dengan salah satu dari emas ataukah perak, ukhija, maka dibayarkan 2,5% min qimatiha, dari nilai tersebut. Ketika melakukan taksiran dan perhitungan, maka mana yang dijadikan tolak ukur, harga jual ataukah harga beli? Ini bakul sarung. Ini yang dipakai harga beli ataukah harga jual? Jawabannya wala yu'tabaru masyturiyat bihi, dan tidak teranggap harga beli. Bal yu'tabaru matusawa ingda tamamil haul. Namun yu'tabar yang dihitung, yang dianggap adalah matusawa, apa yang semisal dengan barang tersebut, itu harga jual maksudnya, harga jual ingda tamamil haul ketika telah genap 1 tahun. Ini pedagang sarung, setelah genap 1 tahun, dia mulai usaha 1 Muharram, nah, besok 1 Muharram. Maka pada saat genap 1 tahun itu, ditaksir duit hasil, duit mengendap, hasil jual beli, hasil jualan sarung ada berapa. Atau kemudian uang cash di laci ada berapa, terus sarung-sarung milik usaha itu di total pakai harga jual. Maka harga jual, oh ini harganya 50 ribu, ah ini ada sekian puluh atau sekian ratus, sekian bal, ah. Kok ketemu, kalau pakai pendapat beliau, kok ketemu 6 juta, maka 2,5%. Kok ketemu 8 juta, ya 2,5% kali 8 juta. Ya, kok ketemu 10 juta, 2,5% kali 10 juta. Kok ketemu 50 juta, 2,5% kali 50 juta. Di'anna huwa ainul adil, karena inilah keadilan yang sesungguhnya, binisbah li tajir, untuk sudut pandang pedagang, dan untuk sudut pandang li ahli zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka yang adil pakainya adalah harga jual, karena bukan harga beli. Karena setelah laku terjual, sarung ini akan jadi duit. Duitnya duit harga jual. Oleh karena itu tolak ukurnya adalah harga jual dan bukan harga kulaan. Kemudian wajib atas seorang muslim al-istiqsa. Istiqsa itu menghitung dengan detail. Wa tadqiq, dan demikian detail, dan menghisab dan menghitung dirinya sendiri saat membayarkan zakat perdagangan sebagaimana perhitungan seorang partner dagang yang pelit dengan partnernya. Ya, maka tidak boleh kemudian cara ngitung barang dagang tidak boleh acak. Wah, ini kurang lebih sekian. Nah, cara ngitung zakat perdagangan beliau minta harus istiqsa wa tadqiq. Tolak ukurnya orang yang pelit lagi. Ya, tolak ukurnya orang yang pelit. Kalau kita cuma tanam modal, ya, terus akhir tahun kita minta laporan, dan kita adalah orang yang pelit, gimana kita menerima laporan tersebut. Nah, seperti itulah hendaknya cara menghitung zakat barang perdagangan yang wajib dibayarkan. Artinya bi'ayuh si jami'a ma'indahu, ndaklah dia hitung semua arud tijarah barang perdagangan yang ada padanya, bi'anwa'iha dengan berbagai macam jenisnya. Wa yukawimuha takwiman adilan, takyiman adilan, kemudian dia hitung dengan penghitungan yang adil. Fasahibul baqalah, maka orang yang usahanya baqalah itu ya, di tempat kita mungkin semacam pedagang kelontong, ya, boleh jadi warung kecil namun isinya macam-macam. Maka fasaibul baqalah, maka seorang pedagang kelontong misalnya, dia hitung semua fi baqalatihi yang ada di warungnya, min anwa'il ma'rudat, berbagai macam jenis barang yang ditawarkan, ma'rudat lil bai', barang yang dia tawarkan untuk jual beli, minal mu'allabat, berbagai macam bentuk barang berkaleng, wa asnabil bada'i', dan berbagai macam jenis barang perdagangan. Ya, maka hendaknya dihitung secara detail. Wasaibul aliyat, kemudian pedagang, ya, pedagang mesin. Ya, maka misalnya ini dealer, maka yang dimaksudkan ini dealer. Kota il ghiyar itu spare part, wal makain, dan mesin-mesin, wasayarat, dan mobil-mobil yang ditawarkan untuk dijual, hendaklah semuanya dia hitung, wa yuqawimuha, kemudian dia nilai. Maka spare part ini dari skop sampai ini semuanya dihitung, ya, bukan hanya yang besar-besar, mesin-mesin besar, namun yang sampai kecil-kecil, skop ini berapa harga jualnya, nanti kalau terjual bisa dapat untung, bisa dapat uang seberapa. Demikian juga pengembang, sahibul aradi, pemilik tanah, wali imarat, dan rumah, al-ma'rudah lil bai', yang ditawarkan untuk dijual, yukawimuha, hendaknya semuanya dinilai bimatusawi dengan harga jualnya. Maka orang yang bisnisnya pengembang, ya, dia punya, tentu punya tanah harga jual dan bangunan rumah harga jual, dihitung semua, ketemu 1 miliar, nah, ya 2,5% kali 1 miliar. Wa amal imarat, adapun imarah imarah itu sebenarnya ya, kalau di tempat kita lebih tepat ya, semacam rumah susun atau apartemen. Wal buyut wasayarat, ada demikian imarah, demikian juga rumah dan mobil yang dimaksudkan untuk disewakan, tidak ada zakat pada bendanya. Hanyalah wajib zakat ya, fima tahsul alaiha sahibuhat, dari apa yang didapatkan oleh pemiliknya, min ijariha, karena menyewakannya jika telah genap 1 tahun. Maka kalau barang-barang yang disewakan, mobil, taksi, atau rumah kontrakan, tidak ada zakat pada pada bendanya. Ada zakat pada bendanya manakala dijual. Manakala dijual, kalau disewakan, dibisniskan, di bendanya itu tidak ada zakatnya. Sama-sama punya mobil, maka nanti beda. Kalau mobil ini untuk diperjualbelikan, punya showroom mobil, mobilnya untuk diperjualbelikan, maka ada zakat pada bendanya. Nanti bendanya harus dinilai. Bendanya harus dinilai. Sama-sama motor. Ya, kalau itu untuk diperjualbelikan, maka ini nanti dihitung semua, dihargai semua, dan 2,5% dikalikan itu semua. Tapi kalau itu disewakan, kalau itu dibisniskan, dalam artian dimanfaatkan untuk bisnis, mobil ya, untuk taksi, motor untuk taksi motor, nah, dia punya motor banyak nih, 10 atau 20 motor, tapi untuk taksi motor, untuk ojek, maka tidak ada zakat pada bendanya. Zakatnya dari hasil ojek, hasil bisnis tadi, nanti ada uang mengendap ataukah tidak. Kalau tidak ada uang mengendap, kalau habis untuk operasional ya sudah, tidak ada zakatnya. Tapi kalau ada uang mengendap, ada keuntungan yang menjadi uang mengendap, dan nanti zakatnya ada pada uang mengendap tersebut, jika telah sampai nisab, dan itu pun jika telah genap 1 tahun. Maka beda antara sama-sama pemilik barang, sama-sama pemilik motor, motor ini dijual, sama motor ini untuk usaha, untuk cari duit, untuk taksi ojek, taksi motor, untuk ojek, itu beda cara ngitung zakatnya, ketentuan zakatnya berbeda. Wal buyut, demikian juga dan rumah yang dimaksudkan untuk ditempati, dan mobil-mobil yang dimaksudkan untuk lirukum, untuk digunakan dan untuk kebutuhan, tidak ada zakat padanya. Demikian juga perkakas rumah tangga, demikian juga asasi dukan, peralatan warung, wa alat tajir, demikian juga alat-alat yang dibutuhkan oleh seorang pedagang, semacam alat pengukur. Ini, kalau dia pedagang kain, tentu dia punya alat pengukur, wal makayil, takaran atau ketimbangan. Kalau dia penjual minyak wangi, maka botol-botol minyak wangi. Semua benda-benda ini tidak ada zakatnya, karena dia tidak dijual litijar untuk diperjualbelikan. Maka yang namanya barang, ada barang yang dipakai, itu tidak ada zakatnya. Ada barang yang dibisniskan dan menghasilkan uang, maka ada zakat pada uang yang dihasilkan, manakala itu jadi uang mengendap. Dan ada barangnya itu dijual, maka nanti harga jualnya dihitung, harga jual dari benda-benda ini dihitung, nanti kena zakat perdagangan. Maka ayuhal muslim, wahai seorang muslim, keluarkanlah zakat hartamu anti binafsin dengan penuh kerelaan hati, wahtisabin dan mengharap pahala. Dan anggaplah pembayaran zakat itu adalah keberuntungan untukmu di dunia dan di akhirat, dan jangan engkau anggap sebagai kerugian dan denda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang Arab Badui ada orang yang menjadikan mayung fiku, apa yang mereka infakkan, zakat yang mereka bayarkan, marroman, mereka jadikan sebagai denda. Dianggap ini adalah denda dan penderitaan. Maka mereka menunggu-menunggu adanya bencana menimpa kalian. Alaihim da'iratus sau, untuk mereka, untuk merekalah keburukan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun di antara orang Arab Badui ada orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dan menjadikan apa yang mereka infakkan qurbatin indallah, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, wassalawati rasul, dan untuk dan doa rasul. Ala innaha qurbatul lahum, ingatlah bahasanya uang yang mereka keluarkan, harta yang mereka keluarkan itu akan mendekatkan, akan jadi kurbah, amal yang mendekatkan mereka kepada Allah, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maka masing-masing dari dua jenis orang ini, ada yang menganggap zakatnya itu sebagai amal ibadah, amal yang mendekatkan diri kepada Allah, dan ada yang menganggap pembayaran zakatnya itu bagaikan denda, pajak yang dikeluarkan karena terpaksa. Maka masing-masing dari dua jenis orang di atas membayar zakat, namun Allah menyikapi masing-masing orang tersebut sesuai dengan niat dan maksudnya. Maka ada orang yang membayar zakat dan mereka berniat dan bermaksud dengan zakatnya tersebut marroman, sebagai denda. Ya, mereka bayarkan denda tersebut karena supaya mereka bisa menutupi diri dengannya. Yang mereka ini sebenarnya orang munafik. Namun dengan bayar denda, maka tertutupilah kemunafikan mereka. Dari hukum Islam tentang mereka, sehingga mereka tidak difonis sebagai orang kafir, namun difonis sebagai seorang muslim. Dan mereka menunggu-nunggu dan mengharapkan antaduro ada iratu alal muslimin, terjadinya bencana kepada atas kaum muslimin. Dengan terjadinya bencana tersebut, liang takimu minhum, mereka merasa terbalaskan, yang harus bayar zakat. Kok kemudian Nabi kalah perang, wah seneng. Inilah balasan karena Nabi ini ngasih mendenda saya dengan harus bayar zakat setiap tahunnya. Maka jadilah balasan untuk mereka adalah alaihim da'iratus sau, untuk mereka giliran yang buruk, dan mereka tercegah dari pahala, dan mereka hanya mendapatkan kerugian dari harta benda mereka. Sedangkan orang-orang yang beriman menganggap zakatnya ketika mereka keluarkan adalah amal yang mendekatkan mereka kepada Allah, maka untuk mereka yuafar lahumul ajr, untuk mereka pahala yang banyak, dan akan diberikan ganti untuk mereka dari apa yang mereka infakkan bi khairin minhu, dengan yang lebih baik. Ala inna haqubatul lahum sayidkhiluhumullahu fi rahmati, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam kasih sayangnya, yaitu dalam surganya. Hal ini dikarenakan niat mereka yang baik dan maksud mereka yang luhur. Fattaqillaha ayyuhal muslim, maka bertakwalah anda kepada Allah wahai muslim, dan rasakanlah dalam hati anda hadil ma'ani, makna-makna ini, yaitu pesan-pesan di atas, wa'akirdullah qardun hasana, dan berikanlah untuk Allah pinjaman yang baik, yaitu berinfaklah di jalan Allah, dan di antara bentuk infak di jalan Allah adalah membayar zakat. dan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian berupa kebaikan, akan kalian jumpai hasilnya di sisi Allah. Dia lebih baik dan lebih besar balasannya, dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Maka orang yang berinfak di jalan Allah itu disebut memberi utangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menegaskan bahwasannya apa yang mereka berikan itu pasti dibalas. Sebagaimana orang yang berhutang, orang yang memberi utangan, uangnya pasti kembali. Maka dia pasti akan mendapatkan, mereka yang mau berinfak pasti akan mendapatkan balasannya. Itu kembali manfaatnya kepada diri mereka. Boleh jadi dalam bentuk pahala, boleh jadi dalam bentuk keberkahan, harta, dan boleh jadi dalam bentuk-bentuk lainnya. Namun pasti akan ada satu manfaat yang kembali kepada mereka karena mereka telah berinfak di jalan Allah, dan di antara bentuk infak di jalan Allah adalah membayar zakat. Ya. Kemudian kita masuk bab baru, bab tentang zakatul fitri. Ya, zakatul fitri adalah zakat karena berbuka min Ramadan, karena berakhirnya Ramadan yang penuh berkah. Zakat ini disebut fitri karena fitru, karena berbuka dan akhir dari selesainya kegiatan puasa adalah sebabnya, sebab adanya kewajiban membayarnya. Sehingga idofah di sini adalah idofatu syai' ila sababihi. Penisbatan sesuatu kepada sebabnya. Dalil wajibnya zakat fitri Quran, Sunnah dan Ijma. Dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala di surat Al-A'la, Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang, menurut salah satu ahli tafsir, makna ayat, sungguh beruntung orang yang bayar zakat. Qad aflaha man tazakka wa dhakar sama rabbihi. Dan menyebut nama Allah yaitu takbiran, fasolla, lalu sholat Idul Fitri. Kata zakat di sini membayar zakatul fitri. Kalau ba'du salaf, salah satu ulama salaf mengatakan makna tazakah di sini adalah membayar zakatul fitri. Dan zakatul fitri termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wa'atu zakata dan bayarlah zakat. Dalil hadis diatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri berupa satu sok berupa kurma, satu sok syair. Dan zakatul fitri adalah kewajiban budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, asalkan dia muslim. Dan sejumlah ulama menukil adanya ijma' kaum muslimin akan wajibnya zakatul fitri. Hikmah disyariatkannya zakatul fitri, hikmah yang pertama adalah tuhratun lisa'im, pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan omongan yang kotor. Yang kedua, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Yang ketiga, bentuk syukur kepada Allah Ta'ala karena telah berhasil menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan. Dan zakat fitri wajib atas setiap muslim, baik dia laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, huron, merdeka ataupun budak, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang baru saja kami sebutkan. Di sana disebutkan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri, dan ini adalah kewajiban hamba atau budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, asalkan dia muslim. Dan faradha maknanya adalah alzama, mengharuskan, wa aujaba dan mengharuskan. Sebagaimana dalam hadis di atas juga terdapat penjelasan tentang kadar yang perlu dikeluarkan untuk tiap-tiap orang, sekaligus penjelasan tentang jenis yang harus dikeluarkan. Maka kadar yang harus dikeluarkan adalah satu sok, dan satu sok sama dengan 4 mud. Dan jenis yang harus dikeluarkan adalah ghalib kutil balad, yang paling dominan jadi makanan pokok di satu negeri. Maka di negeri tersebut ada orang yang kenyangnya dengan nasi dan ada orang yang kenyangnya dengan roti. Di negeri Jogja misalnya, ada yang kenyangnya dengan nasi dan ada yang juga kenyangnya dengan roti. Pagi sarapannya roti, siang juga makan roti, malam kadang roti, kadang nasi. Misalnya semacam itu. Maka yang jadi tolak ukur mana yang ghalib, mana yang dominan. Penduduk sini itu dominan kenyangnya itu pakai nasi, pakai beras, ataukah pakai roti dan gandum. Maka yang dilihat adalah ghalib. Sebagian orang yang ke barat-baratan dan ke Eropa-Eropaan enggak teranggap. Maka yang teranggap yang dominan. Dominannya apa? Kenyangnya pakai nasi. Kalau udah makan roti belum kemasukan nasi, belum kenyang. Maka di sini dikatakan ghalib. Kut adalah makanan yang mengenyangkan. Kut itu makanan yang menjadi sebab kenyang. Dan yang jadi tolak ukur adalah ghalib. Orang tidak boleh kemudian menggunakan yang nadir. Ada yang bayar zakatul fitri di Jogja pakai roti tawar. Pakai roti tawar karena ini kut saya kok. Makanan yang mengenyangkan untuk saya dan keluarga itu roti tawar. Ini tidak bisa karena itu bukan ghalib. Ini bukan yang dominan. Maka yang dibayarkan dalam bentuk ghalib kutil balad, yang dominan jadi makanan pengenyang di satu negeri. Boleh jadi buron, boleh jadi gandum, atau syair gandum syair, boleh jadi korma, boleh jadi kismis. Ada ya yang kenyang dengan kismis ya? Atau boleh jadi akiton, boleh jadi keju, atau bentuk-bentuk yang lain yang manusia dan masyarakat terbiasa memakannya di satu negeri. Wa ghalaba istikmaluhum lahu, dan demikian dominan pemanfaatan penduduk negeri tersebut untuk jenis makanan tadi. Demikian juga kal arus, semacam beras wa dhara atau wa dhura, dan jagung. Wa ma yaktatuhu annas, dan apa yang jadi kut, apa yang jadi makanan pengenyang di satu masyarakat. Fi kulli baladin bihasabihi, masing-masing negeri sesuai dengan makanan pengenyangnya masing-masing. Sebagaimana Nabi SAW juga menjelaskan waktu pembayaran zakatul fitri, yaitu Nabi perintahkan agar biha zakatul fitri dibayarkan sebelum sholat id dilaksanakan. Sehingga yabda'u dimulai, waktu pembayaran zakatul fitri yang paling utama itu dimulai sejak tenggelamnya matahari di malam id, dan boleh dibayarkan wajib dan boleh disegerakan pembayarannya sehari atau dua hari sebelum id. Karena diriatkan oleh Al-Bukhari dari Nafi' mengatakan bahasanya para sahabat membayarkan zakatul fitri sehari atau dua hari sebelum fitr, sehari atau dua hari sebelum id. Dan karena ini dilakukan oleh para sahabat dan yang lain diam dan tidak menyalahkan, fakana ijma'an minhum, maka ini adalah ijma' dari para sahabat bolehnya zakatul fitri disegerakan sehari atau dua hari sebelum id. Hukum asal satu amal itu hanya dikerjakan pada saat waktunya, dan waktu fitri tenggelamnya matahari di hari puasa terakhir, maka hukum asalnya tidak boleh disegerakan sebelum tenggelamnya matahari. Karena itulah waktunya, dan itulah sebabnya dia disebut fitri. sudah tenggelamnya matahari. Maka kalau mau disegerakan sebelum waktunya harus ada dalil yang mendukungnya. Kalau tidak ada dalil pendukungnya, semacam pendapat Al-Imam Syafi'i yang mengatakan boleh sejak tanggal 1 Ramadan, maka ini satu hal yang tidak tepat. Dan penyegeraan pembayaran zakatul fitri sebelum waktu fitri, itu yang ada dalilnya cuma ini, yaitu cuma sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Maka seandainya itu Ramadannya cuma 29 hari, berarti maka dibayarkan paling cepat tanggal 28, tanggal 28 dibayarkan. Wa ikhajuha, dan membayarkan zakatul fitri yaumal aid, di pagi hari aid sebelum sholat aid, itu yang lebih afdol. Jadi kalau setelah tenggelamnya matahari ya, itu boleh. Yang lebih afdol habis subuh. Yang lebih afdol habis subuh. Fa'in fatahu hadzal waktu, maka jika terlewat, telah berlalulah waktu dan dia belum bayar, fa'akhar, lalu dia tunda pembayarannya, dan dia tunda pembayarannya setelah selesai sholat aid, maka tetap wajib baginya membayarkannya dengan status qadha. Berdasarkan hadis Ibn Abbas, siapa yang membayarnya sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima, dan siapa yang membayarkannya setelah sholat aid, maka dia adalah sedekah biasa. Dan dia berdosa jika dia tunda pembayarannya dari waktunya yang telah ditentukan, karena dia melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdosa manakala sengaja. Maka dia berdosa namun dan tetap wajib dibayarkan. Namun jika karena tidak sengaja, karena lupa, karena sibuk persiapan sholat id dan hari id, maka sampai lupa untuk membayar zakatul fitri, maka tentu baru dibayarkan setelah selesai sholat, tidaklah berdosa. Dan seorang muslim membayarkan zakatul fitri untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi. Yamunuhum, maknanya yungfiku alaihim, yang dia nafkahi, yaitu istri dan kerabat. Istri, anak, dan kerabat yang dia nafkahi. Kalau dia menafkahi kerabat karena kerabatnya miskin dan dia adalah orang yang berkecukupan, maka kerabat tersebut nafkahnya dia tanggung, maka ini juga wajib dia bayarkan zakatnya. Mengingat keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adul fitrata aman tu mawinuna, maka bayarkanlah zakatul fitri untuk orang-orang yang kalian nafkahi. Di catatan kaki diriatkan oleh Ibnu Umar dengan redaksi, Nabi memerintahkan sedaqatil fitri, tidak sebagaimana redaksi di matan. Kalau redaksinya di matan pakai adul fitrota, namun kalau redaksi yang dijumpai, Nabi memerintahkan bisedaqatil fitri untuk membayar zakatul fitri dari budak dan orang merdeka, miman yumawinuna, dari orang-orang yang mereka nafkahi. Diatkanlah dari Qutni dan Baihaqi. Ya, maka redaksi yang ada di matan, yang ada di atas, itu adalah riwayat bil makna, bukan riwayat dengan lafadznya. Karena jika memang itu lafadznya adul fitrota, maka penyebutan di tempat kita zakatul fitri dengan bayar fitrah itu berdalil. Tapi setelah dicek, setelah ditahqiq, bahasanya terbukti bahasanya adul fitrota itu riwayatul hadis bil makna, karena redaksinya dalam Riyadhur Qudni dan Baihaqi itu pakainya amara bisadaqatil fitri. Nah, kalau di tempat kita biasa disebut zakatul fitri itu dengan sebutan fitrah. Kalau orang Jawa bilang sebut fitrah. Ya, sebutan ini sebutan yang tidak mengapa, boleh. Ya. Nih, boleh meskipun kalau sebutan yang berdalil adalah zakatul fitri, sedekatul fitri. Namun disebut dengan fitrah itu boleh karena itu digunakan oleh para ulama, biasa dipakai oleh para ulama fikih di berbagai kitab-kitab fikih. Ya, dan sisi dari penjelasan dan alasan kenapa disebut fitrah, karena zakatul fitri adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang, dan setiap orang masing-masing bawa fitrahnya masing-masing. Maka karena ini adalah kewajiban setiap orang, ya, maka disebut zakat ini oleh banyak ulama fikih dengan sebutan fitrah. Dan dianjurkan untuk membayarkan zakatul fitri untuk janin, mengingatnya adalah perbuatan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Namun ini dianjurkan dan tidak wajib menurut pendapat yang paling kuat. Kalau Ibnu Hazm mengatakan wajib, namun yang tepat ini adalah perbuatan Utsman. Dan ini semata-mata perbuatan, bukan perintah Utsman atau sejenis itu. Maka cuma perbuatan Nabi saja menghasilkan hukum anjuran, ya, kaidah dalam ilmu usul fikih. Perbuatan Nabi saja dalam masalah ibadah, jika cuma murni perbuatan menghasilkan hukum anjuran, apalagi ini perbuatan sahabat. Ya, maka tidak tepat kalau dikatakan menghasilkan hukum wajib. Dan orang lain itu berkewajiban untuk membayarkan zakatul fitri untuknya, lalu orang tersebut membayarkan untuk orang tadi tanpa izin orang yang talzamuhu, orang yang berkewajiban untuk membayar zakatul fitri, maka itu ajza'at sah. Li'annaha wajabat alai ibtida'an, karena pada awalnya itu adalah kewajiban dia. Wal ghair mutahammilun laha ghairu asilin. Dan sedangkan orang lain itu adalah menanggung kewajiban tersebut, dan itu bukanlah kewajiban aslinya. Namun jika seorang itu membayarkan zakat fitri orang lain dan orang lain itu tidaklah wajib dia nafkahi, dan itu setelah ngomong dan izin terlebih dahulu, maka sah. Jika tanpa ngomong, tanpa izin, tidak sah. Maka tentang membayarkan zakat untuk orang lain, maka dilihat, maka tentang pembayaran zakat ini dilihat orang ini, seorang itu nafkahnya ditanggung oleh orang lain ataukah tidak. Maka jika seorang itu nafkahnya ditanggung oleh orang lain, dia adalah seorang istri, ya, nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Bagaimana kalau istri ini membayar zakatul fitri diam-diam, enggak ngomong suaminya? Sahkah pembayaran zakatul fitri yang dilakukan oleh si istri? Maka tadi dikatakan sah. Fa'akhrajahuwa an nafsihi, maka si istri ini membayarkan zakatul fitri an nafsi untuk dirinya sendiri, tanpa izin suami yang punya kewajiban untuk menafkahinya, ajza'at, maka zakatul fitri si istri ini sah. Kenapa sah? Karena pada dasarnya yang terkena kewajiban zakatul fitri adalah zakatul fitri istri, ya, kewajiban istri. Sedangkan orang lain dalam ini suami, statusnya adalah mutahammil, cuma yang menjamin, menanggung. Ghairu asilin, bukan orang yang terkena kewajiban dasarnya. Yang terkena kewajiban dasarnya adalah si istri itu sendiri. Namun jika seorang itu maka ketika seorang itu ditanggung nafkahnya oleh orang lain, misalnya istri ditanggung nafkahnya oleh suami, istri bayar, sah. Suaminya bayar, juga sah. Dan suaminya bayar tidak perlu harus ngomong, karena dia yang memang berkewajiban menafkahi. Sebagaimana dalam hadis, bayarkanlah zakat orang yang kalian tanggung nafkahnya. Maka dia tidak perlu ngomong untuk itu. Namun untuk orang-orang lain yang tidak dia nafkahi, temannya, teman pengajiannya, ya. Maka jika dia bayarkan zakatul fitri temannya ini tanpa ngomong, enggak sah. Tidak sah, wajib diulang. Wajib diganti atau diulangi karena enggak sah. Tapi kalau udah ngomong, udah SMS, tak bayarkan ya zakatul fitrimu, ya, kamu gak usah repot-repot, ya, udah saya aja yang bayarkan. Ya, kemudian dia jawab, iya silahkan, terima kasih. Nah, ya, maka sah. Tapi kalau belum ada jawaban dan bayar, baru ada jawabannya setelah dibayarkan, maka harus diulangi. Karena belum dapat izin. Waliman wajaba alaihi ikhraju fitrah an ghairihi, dan orang yang berkewajiban untuk membayarkan zakatul fitri dari orang lain, hendaklah dia keluarkan zakatul fitri orang lain tersebut bersama zakatul fitrinya, bersama fitrahnya di tempat dia tinggal, di tempat dia berada. Meskipun orang yang dibayarkan di tempat yang berbeda. Ya, maka seorang ayah yang dia membayarkan zakatul fitri anaknya, dia di Jakarta, anaknya di Jogja, maka tidaklah dia keluarkan zakatul fitri itu di mana dia tinggal. Dia tinggalnya di Jakarta, maka dia di Jakarta. Tidak harus menyesuaikan dengan tempat orang yang mau dibayarkan zakatnya. Wanuhibu, dan kami ingin mengutipkan untuk anda perkataan Ibnul Qayyim tentang jenis pembayaran zakatul fitri. Beliau setelah menyebutkan 5 jenis makanan yang disebutkan dalam hadis, maka beliau katakan ini adalah dominan makanan pokok masyarakat di Madinah ketika itu. Adapun penduduk satu negeri atau satu tempat yang makanan pokok mereka berbeda dengan hal ini, maka menjadi kewajiban mereka adalah 1 sok dari makanan pokok mereka. Maka jika makanan pokok mereka itu bukan biji-bijian, yang jadi makanan pokok malah susu, daging, dan ikan, maka mereka bayarkan fitrah mereka dari makanan pokok mereka, kainan makan apapun bentuknya. Karena makanan pokoknya susu, ya nanti bayar zakatul fitrinya bentuknya cair, susu. Wa hadza qaulu jumhuril ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan ini adalah pendapat yang benar, yang semestinya la yuqalu bi ghairihi, tidak ada orang yang mengambil pendapat yang lain. Karena maksud dari pembayaran zakatul fitri adalah memenuhi khalah kebutuhan orang miskin pada hari Id dan membantu mereka dengan sejenis dari apa yang menjadi makanan pokok penduduk negeri mereka. Maka berdasarkan hal ini, fayujizi'u ad-daqiqu, maka sah membayar zakatul fitri dengan tepung, meskipun lam yasiha fil hadis, tidak ada hadis yang tidaklah sahih atau daif hadis tentang masalah ini. Jika makanan pokok di satu negeri adalah tepung, tepung terigu atau semacam itu, ya maka sah dibayarkan dengan tepung terigu. Wa amma ikhrajul khubz adapun pembayaran dalam bentuk roti atau makanan jadi, maka meskipun itu lebih manfaat untuk orang miskin karena sedikitnya biaya yang harus mereka keluarkan, wal kulfah, dan sedikitnya beban yang harus mereka jalani, maka itu tetap tidak tepat karena dalam keadaan itu masih dalam bentuk biji-bijian, itu anfa' lahum, lebih manfaat bagi mereka karena lebih awetnya dalam bentuk biji-bijian, lituli baqa'ihi, karena lamanya ya, masa awet dari makanan itu kalau dalam bentuk biji-bijian, lain hanya kalau sudah dimasak. Ya, ketika kita maka kalimat yang terakhir membahas tentang masalah gimana kalau kita bayar zakatul fitri pakai nasi, ya, toko kupat, lontong, mana yang lebih tepat, ataukah dalam bentuk beras? Kalau ini gandum, gimana kalau dalam bentuk roti atau dalam bentuk gandum? Maka beliau katakan, memang kalau dimasak, orang miskin itu lebih diuntungkan. Lebih diuntungkan kenapa? Dia tidak repot masak. Kila tu kulfah. Maka berkurang bebannya. Beban harus masak, kemudian harus keluar untuk biaya untuk kompor gas dan yang lainnya. Maka lebih sedikit maunah biaya yang harus dia keluarkan, uang yang harus dia keluarkan untuk proses memasaknya. Memang betul demikian. Namun tetap lebih tepat dalam bentuk biji-bijian dengan alasan, dengan pertimbangan karena itu lebih awet. Dan orang bisa kemudian, dan si miskin bisa memilih kapan dia mau memasaknya, mau besok, besoknya lagi. Ya, karena misalnya orang miskin ini ada 10 orang yang membayarkan zakatul fitri padanya. Kalau semuanya dalam bentuk nasi, ya, maka yang terjadi boleh jadi nasinya basi, tidak termakan. Karena 10 orang. Ya, beras 2,5 kilo sudah dalam keadaan matang semua. Nah, maka tentu malah jadi menyusahkan si miskin. Tapi kalau kita bayarkan dalam bentuk, masih dalam bentuk biji-bijian, dalam bentuk beras, ini lebih awet. Dan nanti masaknya, konsumsinya bisa besok-besok. Ya, maka tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahasanya pendapat jumhur ulama, yang jadi tolak ukur adalah kutu ahlil balad. Makanan pengenyang, makanan pokok, penduduk satu negeri. Maka di sini Ibnu Qayyim menyelisih madhabnya Hanabilah. Kalau madhab Hambali atau yang masuk dalam madhab Hambali, selama masih ada 5 jenis makanan yang ada dalam hadis, maka harus pakai itu. Maka harus pakai itu. Meskipun itu bukan kut ahlil balad. Di tempat kita kan ada kurma, ya. Di tempat kita ada kurma. Kurma ada. Maka kalau ada kurma yang ada di hadis, yang di hadis, yang ada dalam hadis adalah bur, syair, tamar, zabib, sama keju. Kismis dan keju. Nah, kalau masih ada 5 hal ini yang masuk dalam madhab Hanabilah, ada bur, ada sa'ir, korma, kismis, dan keju. Semuanya, tempat kita korma ada, kismis ada, ya, keju ada, ya, di Jogja ada ini. Ya. Maka selama ada itu, maka wajib itu. Tidak boleh keluar dari 5 hal ini. Boleh. Selain 5 hal ini, di satu tempat yang di tempat tersebut tidak ada 5. lima benda tadi. Itu mazhab yang, itu pendapat yang masyhur di mazhab Hanabila. Ya, dan Ibnul Qayyim menyelisih mazhabnya dan memilih pendapat jumhur yang mengatakan yang jadi tolak ukur adalah kut ahlil balad, makanan pokok satu negeri. Maka tadi beliau katakan, amma ahlu baladin au mahallatin kutuhum ghairu dhalik. Di satu tempat yang makanan pokok, makanan pengenyangnya selain yang lima, maka alaihim sa'un min kutihim, maka menjadi kewajiban mereka dalam bayar satu sok dari makanan pokok, makanan pengenyang mereka. Meskipun di tempat tersebut ada lima jenis tadi. Kenapa di hadis itu yang ditegaskan, disebutkan adalah lima hadis, lima jenis makanan tadi? Beliau katakan, karena itulah ghalib akwatihim bil Madinah. Karena itulah yang dominan menjadi makanan pengenyang penduduk Madinah saat itu. Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dibayarkan dari kut makanan pengenyang negerinya, semisal beras atau lainnya. Walau kudara meskipun diandaikan, walau kudara meskipun seorang itu mampu membayarnya dalam bentuk, mengeluarkannya dalam bentuk al-asnab al-madhkurah, lima jenis makanan yang ada dalam hadis. Dan yang jadi tolak ukur adalah kut ahlil balad, meskipun itu bukan lima makanan pokok yang ada dalam hadis, adalah riwayatun an Ahmad, salah satu pendapat Imam Ahmad, meskipun bukan pendapatnya yang masyhur. Dan ini adalah pendapat aktsar ulama, sama dengan perkataan Ibnul Qayyim. Dan kata Ibn Taimiyah, wa asahul aqwal, inilah pendapat yang paling kuat. Bahkan kalau Ibnul Qayyim mengatakan tidak sepantasnya ada pendapat yang lain. Beliau tadi mengatakan apa? Allah tidak yukalu bi ghairihi, selainnya tidak ada lagi pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu dimatikan saja. Pendapat yang lain dimatikan saja. Semacam pendapat Hanabilah yang mengatakan pokoknya kalau masih ada lima harus salah satu dari lima itu. Itu pendapat yang tidak perlu dihidup-hidupkan. Final asal fi shadaqat, karena hukum asal dari sedekah atau zakat, annaha tajibu, dia adalah wajib dalam bentuk membantu orang miskin. Nah, kalau memaksakan dengan yang lima, maka roh dan tujuan dari zakat, dari sedekah untuk membantu itu hilang. Maka orang miskin ini kenyangnya dengan nasi. Kita kasih keju sabreknya. Kita kasih kismis satu karung. Aduh, dia susah melang. Maka tujuan muasah hilang. Padahal yang jadi maksud pokok dalam al-asal dalam sedekah adalah al-muasah, membantu. Bukan merepotkan. Kalau malah kita kirimi karena di sini ada kismis, kok ya sudah saya tak bayar zakatul fitri, saya dengan keluarga saya dengan kismis. Itu tidak lagi membantu, malah merepotkan. Kemudian ada pun membayarkan zakatul fitri dengan nilai, dengan yadfa, seorang itu menyerahkan badalah pengganti makanan pokok, dia ganti dengan darahim, dengan uang, maka ini menyelisih sunnah. Dan pendapat beliau, fala yujizu, tidak sah. Tidak sah sebagai zakatul fitri. Karena tidak ada riwayat dari Nabi, tidak pula dari satu pun sahabat, yang membayarkan zakatul fitri dengan nilai. Padahal uang itu sudah ada di masa Nabi, sudah beredar dan sudah dipakai. Imam Ahmad satu ketika menyampaikan fatwa layu til qimah, tidak boleh membayarnya dengan nilai. Maka ada yang menyanggah. Ada yang mengatakan kepada beliau, salah satu yang hadir mengatakan kepada Imam Ahmad, Qaumun yaquluna, banyak orang bilang bahwasanya Umar bin Abdul Aziz kana ya'khudhu al-qimah, untuk pembayaran zakatul fitri Umar bin Abdul Aziz menerima uang sebagai pembayaran zakatul fitri. Maka tanggapan Imam Ahmad, mereka tinggalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan fulan mengatakan demikian, Umar bin Abdul Aziz mengatakan demikian. Padahal Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri sha'an, berupa satu sha', bahan makanan. Ya, maka memang ada ulama yang membolehkan membayar zakatul fitri dengan nilai, dengan uang misalnya. Ya, yang membolehkan adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, di ulama salafnya, kemudian ulama madhabnya adalah Imam Abu Hanifah. Ya. Namun yang lebih tepat adalah dibayarkan dengan makanan pokok. Dan tidak sah jika diganti dengan uang. Karena uang itu sudah ada di masa Nabi, dan Nabi meninggalkannya. Demikian juga para sahabat meninggalkan pembayaran zakatul fitri dengan uang. Maka tidak memakai uang untuk membayar zakatul fitri disebut sunnah tarkiyah. Yang sesuai dengan sunnah adalah meninggalkan pembayaran zakatul fitri dengan uang. Dan tidak boleh tidak, zakatul fitri tadi harus sampai kepada orang yang berhak menerimanya di waktu yang telah ditentukan untuk pembayarannya, atau sampai kepada wakil, wakil dari orang yang berhak. Alladzi ammadahu, yang dia sahkan fikop diha untuk menerima zakatul fitri sebagai pengganti dirinya. Fa'ilam yajid adafik, maka jika seorang adafik pembayar zakatul fitri tidak menjumpai orang yang ingin dia serahkan zakatul fitri kepadanya, tidak pula menjumpai wakilnya di waktu yang telah ditentukan, maka wajib diserahkan kepada yang lain. Wahuna, maka dari sini akan terlihatlah salahnya praktek sebagian orang yang menitipkan zakatul fitri kepada seseorang yang tidak diangkat sebagai perwakilan oleh orang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitri. Maka ini tidaklah teranggap pembayaran yang sah, pembayaran yang sah untuk zakatul fitri. Fayajibutan bi'alihi, oleh karena itu wajib, maka harus kami ingatkan hal ini. Maka beliau menyinggung satu kasus yang ada di Arab Saudi. Bahasanya ada orang kaya membayar zakatul fitri untuk orang miskin. Ternyata orang miskinnya tidak ada di tempat. Akhirnya dia titipkan kepada tetangganya. Dia bilang sama tetangganya, tolong ini nanti kasihkan kepada tetangga sebelahmu yang miskin, ini zakat fitri saya. Padahal si miskin ini tidak mengangkat tetangganya ini untuk jadi perwakilannya dan agennya. Nanti kalau ada orang yang membayar zakat fitri, kamu ya penggantinya. Nah. Maka semacam ini kata beliau tidak sah, pembayaran zakatul fitri yang tidak sah. Pembayaran zakatul fitri yang sah harus dibayarkan kepada orangnya langsung atau wakil yang ditunjuk oleh orang tersebut. Maka ketika dia membayar zakatul fitri kepada seorang miskin, ternyata tidak ketemu, maka meskipun miskin dia punya handphone kan, maka ditelepon saja orangnya. Ini saya mau bayar zakatul fitri. Zakatul fitri saya dan keluarga ingin saya bayarkan kepada Anda. Tolong ini kemudian Anda, siapa wakil Anda yang bisa yang bisa mewakili Anda, dan nanti akan saya serahkan pada orang tersebut. Maka si miskin ini punya kewajiban untuk nelpon seseorang tetangganya. Ini nanti kalau ini tolong terima zakat fitri fulan, dan saya titip simpenkan di rumah Anda. Nah, baru kemudian kita serahkan kepada tetangganya dan itu sah. Maka atau kemudian kita telepon si orang miskin itu sambil berada di dekat tetangganya. Nah, ini tolong, ini saya mau membayarkan zakat fitri saya dan keluarga kepada Anda. Ini ada tetangga Anda ini ya. Ini ya, tolong untuk ngomong sama dia supaya mewakili Anda. Nah, kemudian si miskin ngomong sama tetangganya. Ini tolong ya, saya simpankan kalau ada orang yang si fulan ini mau ngasih saya beras, tolong simpankan. Ya, nanti kita serahkan kepada tetangga telah ditunjuk. Ya, maka apa yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan bagaimanakah hukum membayarkan zakatul fitri dan itu diserahkan kepada yayasan sosial. Ya, maka jawabannya tadi, yayasan sosial ini wakil pembayar zakat atau wakil penerima? Kalau dia sudah kontrak dengan sejumlah orang miskin, dengan sejumlah orang miskin, maka dia menjadi wakil orang miskin. Maka dia bisa nerima, nanti kemudian baru kemudian dia salurkan setelah Id berakhir. Kalau dia sudah punya kontrak dengan sejumlah orang miskin, sudah ada omong-omong, sudah ada penyerahan. Namun jika tidak ada kontrak antara dia dengan orang-orang miskin, maka status yayasan sosial ini adalah wakil pembayar zakat. Sehingga jika kemudian dia serahkan, seorang itu menyerahkan kepada yayasan sosial ini dan baru yayasan sosial ini menyerahkannya kepada orang miskin setelah Id berlalu, maka ini pembayaran zakatul fitri yang tidak sah. Kemudian babun fi ikhrajiz zakat, bab tentang pembayaran zakat. Maka di antara ketentuan zakat yang paling penting adalah pengetahuan tentang masrab, sasaran zakat menurut syariat, supaya zakat itu tersalurkan pada tempatnya dan sampai kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga dengan demikianlah gugurlah kewajiban ada fi pembayar zakat. Fa'lam ayyuhal muslim, maka ketahuilah wahai seorang muslim, wahai saudaraku seorang muslim, wajib bersegera untuk mengeluarkan zakat fawra wujubiha, pada segera wajibnya fil mal untuk zakatul mal. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa atu zakata, dan bayarkanlah zakat. Ditambah kaedah, al aslu fil amri lil fawr. Kaedah dalam ilmu usul fikih, hukum asal perintah itu harus segera. Jadi disampaikan wal amrul mutlak yaqtadil fauriyah, dan perintah yang tidak, yang mutlak tidak dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, sebab-sebab tertentu, maka itu menghasilkan fauriyah, keharusan untuk segera. Dan terdapat hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah zakat itu bercampur dengan satu harta ihla ahlakatuhu, kecuali zakat tadi akan menghancurkan dan merusak harta yang tercampur dengannya. Maka menimbang hal tersebut, maka seorang yang punya kewajiban membayar zakatul mal atau zakat tabungan, maka dia punya kewajiban untuk bayar, dan jatuh tempo pembayarannya genap satu tahunnya ada tanggal 1 Muharram. Ya, karena genap, dia harus mulai bayar pada tanggal 1 Muharram. Maka pada tanggal 1 Muharram tadi, kalau dia belum sempat memberikannya kepada orang miskin, maka hendaknya dia pindahkan 2,5% jadi kewajibannya itu, dia taruh di satu amplop khusus, terpisah dari uang-uang yang lain. Di tanggal tersebut, tanggal 1 itu. Jangan dia tunda nantilah tanggal 5. Padahal ini wajib dia bayarkan zakatul mal itu, zakat tabungannya wajib dia bayarkan tanggal 1 Muharram. Maka jika dia belum sempat untuk pergi ke orang miskin untuk menyalurkannya, maka minimalnya pada tanggal 1 tersebut uang itu sudah disendirikan. Uang yang 2,5% dari total tabungannya itu telah dia sendirikan, dia masukkan dalam satu amplop, dia tulisi ini uang zakat saya. Jangan ditunda-tunda sampai besok. Maka kalau ditunda-tunda sampai besok, ya maka dengan hadis yang terakhir tadi kita baca, bisa masuk dalam hadis tersebut. Ketika zakat itu bercampur dengan harta, maka dia akan merusak dan menyebabkan rusaknya, binasanya, hancurnya harta tersebut. Dan dikarenakan karena kebutuhan orang miskin mendorong agar untuk segera dibayarkan kepada miskin, maka menunda pembayarannya adalah memberikan madarat kepada miskin. Wali anna man wajabat alaihi, wali anna man wajabat, dan orang yang terkena kewajiban bayar zakatul fitri, maka dia boleh jadi menjumpai aradatun penghalang lihulul, karena dia mendapatkan awaik hambatan atau riah yang muncul untuk bisa membayarkan zakatul fitri, kal iflas semacam bangkrut, wal maut atau mati. Dan ketika ditunda-tunda setelah itu maka terjadilah penghalang sehingga dia tidak bisa membayarkannya, maka dalam kondisi demikian yu'addi ila baqaiha, maka kewajiban zakat itu tetap baqa', tetap ada pada dirinya. Misalnya dia seorang pedagang, di tahun ini dia punya kewajiban untuk bayar zakat 2,5% kali sekian total barang dagangannya. Anggap saja dia punya kewajiban untuk bayar zakat 5 juta. Dan dia tunda-tunda, bulan depan saya bayarkan pada orang miskin bulan depan. Ternyata besoknya bangkrut. Ketika bangkrut, 5 juta tadi kepake. Ikut hilang karena bangkrut. Apakah kemudian kewajiban zakat gugur? Enggak. Kewajiban zakat 5 juta tadi enggak gugur meskipun dia telah bangkrut. Demikian juga bersegera untuk membayarkan zakat itu lebih abad, lebih terjaga dari sifat pelit. Wa akhlas lidhimmah, dan lebih membebaskan kewajiban. Di samping itu satu tindakan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka karena alasan-alasan ini, maka wajib bersegera untuk membayarkan zakat dan tidak ditunda-tunda kecuali karena kondisi darurat. Semacam dia tunda untuk dia serahkan zakat tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan, atau karena li ghaibatil mal, atau karena uangnya tidak ada di tempat, uangnya harus ngambil di bank atau semacam itu. Maka beliau menyampaikan alasan kenapa harus segera membayarkan zakat. Jika itu zakat yang wajib dibayarkan tanggal 1 Muharram, ya tanggal 1 Muharram itu dibayarkan. Diserahkan kepada orang miskin. Maka alasannya adalah pertama, ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis. Dan kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, menunda-nunda adalah mendzalimi orang miskin. Alasan yang keempat, kalau ditunda-tunda, nanti jangan-jangan malah tidak terbayar, masih jadi terhutang. Kemudian alasan yang kelima, itu lebih menunjukkan kalau orang itu bukanlah orang yang pelit dengan hartanya. Nah, karena lima alasan ini, ya, maka beliau mengatakan wajib untuk segera membayarkan zakat kepada orang miskin dan tidak ditunda-tunda. Namun boleh ditunda-tunda jika karena alasan yang mendesak. alasan mendesaknya. Di antara contoh alasannya adalah supaya bisa memastikan ini tersalurkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jangan sampai salah sasaran, mau cari yang lebih miskin dan lebih membutuhkan, atau duitnya tidak ada di tanggal 1 Muharram tadi, dia tidak ada duit cash di rumah. Nah, padahal itu hari Ahad di mana bank tidak buka. Nah, ya, maka boleh dia tunda besoknya. Namun demikian, banyak fuqaha menganjurkan untuk minimal menyendirikannya. Minimal untuk memisahnya. Meletakkannya di amplop khusus. Kalau belum bisa dibayarkan juga pada hari itu, maka minimal diletakkan di amplop khusus dan disendirikan. Kemudian wajib zakat. Terdapat kewajiban zakat pada harta anak kecil dan harta orang gila, karena keumuman dalil yang memerintahkan adanya pengambilan zakat dari hartanya orang-orang yang kaya. Dan si miskin ini dan si gila ini kaya. Kok bisa? Karena dia dapat warisan. Karena orang gila tetap dapat warisan. Tidak mentang-mentang karena gila kemudian dianggap tidak ada, tidak boleh. Ketika bapaknya meninggal dunia, salah satu anaknya gila, boleh jadi si gila ini punya duit 100 juta. Dia tidak boleh pegang duit, namun dia punya duit. Orang gila itu, dia tidak boleh pegang duit, namun dia punya duit. Meskipun nanti duitnya akan dititipkan kepada salah satu saudaranya, namun dia punya duit. Nah, orang yang memegang duit orang gila ini wajib membayarkan setiap tahunnya. Nah, tentu karena anak kecil dan orang gila itu tidak megang duit, maka wayatawala, dan yang mengurusi pengeluaran zakat untuk keduanya adalah waliyuhuma, orang yang mengurusi harta keduanya. Dikarenakan pembayaran zakat itu adalah satu kewajiban atas keduanya yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Dan tidak boleh pembayaran zakat kecuali dengan niat untuk membayar zakat, mengingat hadis innamal a'malu binniyat. Dan pembayaran zakat adalah termasuk amal. Maka harus ada niat ini sebagai pembayaran zakat. Kalau cuma malah niatnya ini hadiah saya, maka tidak sah sebagai pembayaran zakat. Dan yang terbaik, ayat tawalla sahibul mal, si pemilik harta itu sendiri yang ngurusi distribusi zakatnya. Kenapa yang lebih baik? Liyakuna ala yakinin, karena dia supaya betul-betul yakin sampainya zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Namun boleh dia wakilkan kepada orang yang membayarkannya untuknya. Ya. Maka ini terdapat pembahasan tentang manakah yang lebih baik dalam masalah pembayaran zakatul fitri, langsung oleh muzaki ataukah boleh lewat yayasan-yayasan sosial. Kalau yang menjadi pendapat yang banyak beredar di tempat kita, dianggap bahasanya lewat yayasan sosial itu yang lebih afdol, dengan alasannya supaya terjadi pemerataan, supaya tidak terjadi penumpukan, ada yang dapat lebih banyak, yang sangat banyak secara ekstrim, yang di sana sangat kekurangan, maka lebih afdal lewat yayasan-yayasan sosial yang menyebut dirinya sebagai badan amil zakat atau semacam itu. Kalau pendapat yang umum beredar di tempat kita demikian. Maka di sini, kalau di sini disampaikan yang afdol langsung, alasannya yakin sampai. Manfaat yang lainnya ketemu orang miskin. Karena ketemu orang miskin untuk orang kaya itu melembutkan hati. Bertemu dengan orang susah itu melembutkan hati. Maka banyak fadilah, banyak manfaat dari pembagian langsung dari sahibul mal. Adapun alasan di tempat kita dikatakan lebih baik lewat yayasan sosial, alasannya adalah penumpukan. Lewat yayasan sosial, kalau masalah itu penumpukan dianggap masalah, penumpukan tetap terjadi karena tidak ada kerjasama antara satu yayasan dengan yayasan yang lain. Apakah ada komunikasi antara misalnya lembaga amil zakat ini dengan yayasan itu, dengan yayasan itu, dompet du'afa dengan PKPU, dengan apa? Apakah ada koordinasi? Tidak. Kalau tidak ada koordinasi, maka penumpukan apakah itu terjadi? Terjadi. Boleh jadi sangat besar kemungkinan yang untuk terjadi. Maka yang benar adalah bahkan di tempat kita ada anggapan, dimunculkan pendapat tidak sah bayar zakatul mal kecuali lewat yayasan sosial. Ini satu anggapan yang tidak benar. Mengatakan tidak sah ya, kecuali harus lewat yayasan-yayasan tersebut, satu hal yang tidak benar. Sebagaimana beliau disampaikan oleh penulis di sini, boleh dibagikan secara langsung, bahkan itu yang lebih afdal dengan alasan yang beliau sampaikan. Adapun kemudian diserahkan kepada yayasan sosial untuk disampaikan kepada orang yang berhak, maka itu jawaz, cuma boleh saja. Dan saya sebut itu sebagai yayasan sosial karena hakikatnya bukan amil. Nah, kekannya bukan amil. Kalau maka sekedar wakil saja, sekedar yayasan sosial. Kalau pembahasannya adalah betul-betul amil, maka di poin selanjutnya. Wa in talabaha imamul muslimin. Jika zakat itu diminta oleh penguasa. Diminta oleh penguasa. Dafa'aha ilaihi, maka adalah dia serahkan kepada penguasa. Atau dia serahkan kepada petugas yang diangkat oleh penguasa asai. Wa al-amil, dialah pekerja yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat. Maka ini definisi amil. Di sini kita jumpai definisi amil. Amil adalah alladhi yursiluhul imam. Dikirim, dia datang ke sana itu dikirim, bukan inisiatif dia. Dia dikirim, datangi fulan. Minta zakatnya, ambil zakatnya. Yursiluhul imam, dia dikirim oleh penguasa li jibayati zakawat, untuk menarik zakat. Maka dia diangkat oleh penguasa, dia diberi otoritas oleh penguasa, dia dikirim oleh penguasa untuk ngambili zakat. Dan syarat definisi tidak terpenuhi pada lembaga-lembaga amil zakat di tempat kita. Oleh karena itu tadi saya sebut dengan yayasan sosial dan bukan amil, karena amil definisinya adalah sebagaimana yang ada di sini, dan ini tidak terpenuhi pada mereka. Kemudian dianjurkan pada saat penyerahan zakat hendaknya berdoa orang yang menyerahkan dan orang yang menerima. Orang yang menyerahkan mengucapkan, ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai maghnoman, sebagai keberuntungan, dan jangan engkau jadikan sebagai maghroman, sebagai denda dan kerugian. Sedangkan orang yang menerima mengatakan, semoga Allah memberikan balasan atas apa yang Anda berikan dan memberikan berkah kepada harta yang masih tersisa di tempat Anda, dan semoga Allah jadikan zakat ini sebagai pembersih untuk Anda. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka orang yang membayar zakat, artinya uda'ulahum, doakan mereka. Dan tentu doa yang terbaik adalah doanya Nabi. Dan Nabi telah mencontohkan daripada doa karangan ulama sebagaimana di atas. Yang tadi kita bacakan doa karangan. Yang lebih baik adalah doanya Nabi. Gimana kalau Nabi dari Abdullah ibn Abi Aufa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika datang sekelompok orang yang membawa zakatnya, maka Nabi mengucapkan Allahumma sholli alaihim. Muttafaqun alaihi. maka yang tepat enggak usah kemudian ajar qallah fi ma ataita wa barakalaka fi ma abqaita, doa karangan. Yang lebih afdal adalah doanya Nabi. Ya tinggal kita katakan Allah, dikatakan oleh orang yang menerima zakat, Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli ala Pak Bambang, Allahumma salli ala Pak Budi atau lainnya. Itu lebih afdal karena itu doanya Nabi. Nah, kemudian tentang perlukah ngomong ini zakat saya atau tidak, dibahas di poin selanjutnya. Dan jika seorang itu adalah seorang yang membutuhkan, orang yang miskin, dan di antara kebiasaannya adalah dia mau menerima zakat, maka boleh seorang itu memberikan kepadanya zakat tanpa menegaskan kalau ini zakat. Gak perlu ngomong ini zakat, dan malah gak ngomong ini ada manfaatnya. Li'alla yuharijahu, supaya tidak menyusahkan hatinya. Namun jika dia adalah orang yang miskin, orang yang membutuhkan, namun dia tidaklah memiliki kebiasaan menerima zakat, dia tidaklah terkenal sebagai orang miskin yang mau menerima zakat, maka perlu diberitahukan kalau ini zakat, dia mau menerima ataukah tidak. Kalau dia enggak mau menerima, salurkan kepada yang mau menerima. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Maru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.